السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديث جماعة في ولاية الله، الحمد لله kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari sebaik-baik kalam, sebaik-baik perkataan. Khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabnya Allah. Dan yang kita pelajari sekarang adalah firman-Nya Allah Subhanahu. Kita telah sampai pada surat At-Takatsur. Ada 4 poin yang akan kita pelajari. Poin pertama, jenis surat At-Takatsur. Kedua, sebab turunnya surat At-Takatsur. Yang ketiga, kisah-kisah riwayat seputar surat At-Takatsur. Yang nomor berapa sekarang? 4. Ya. Yang pertama jenisnya, kedua sebab turunnya, ketiga kisah-kisah yang berkaitan dengan surat At-Takatsur, yang keempat tafsir per ayat. Tafsir per ayat. Jadi ada 4 hal yang insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita terangkan 4 poin tersebut, kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Maksudnya kata para ulama, anit to'ah, melalaikan dari ketaatan. Berkehidupan bermegah-megahan, gaya-gaya atau bangga-bangga, hatta zurtumul maqabir, kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan baru berhenti. Selama belum kalian mengunjungi kuburan, terus kalian akan pengen orang lain di bawah kalian, pengen kamu itu orang yang paling tinggi. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan. Mendatangi kuburan ini maksudnya sampai kalian meninggal, sampai kalian menemui ajal, harus berhenti. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibat perbuatan bermacam-macam tersebut. Summa qala saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, kau pasti akan mengetahui apa? Mengetahui akibat dari perbuatan. Kalau dia kira apa? Dan begitu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu. Jangan engkau berlebihan. Jangan engkau berbangga-bangga. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Latahunna yakin. Jikalau sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, niscaya kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian nanti kalian benar-benar akan melihat neraka jahim dengan mata yang yakin. Tsumma latus'alunna yawma 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat 'anil na'im. Akan datangnya akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan ditanyakan. Ya. Ayat itu ayat dan terjemahannya. Belum takdirnya. Pertama kita datang ke empat poin yang menjadi bahan materi kita. Yang pertama, jenis surat At-Takabur. Para ulama mengatakan bahwa surat At-Takatsur ini surat makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah. Ayatuha tsamaniyah, jumlah ayatnya ada 8. Nazalat ba'dal Kautsar. Surat At-Takatsur ini turun setelah surat Al-Kautsar. Ini menunjukkan bahwa tartibul Quran, penertiban Al-Quran tidak berdasarkan turunnya. Seandainya keturunan Al-Qur'an, penertiban urutan Al-Qur'an itu berdasarkan turunnya, niscaya surat pertama bukanlah Al-Fatihah, tapi apa? Surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menunjukkan bahwa penertiban Al-Qur'an tidak berdasarkan pertama atau terakhirnya turun, tapi berdasarkan tauqifiyah, petunjuk langsung yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, surat At-Takatsur ini turunnya setelah surat Al-Kautsar. Takatsur sama Al-Kautsar dari akar kata yang sama. Takatsur Al-Kautsar dari akar kata yang sama. Kafarok, kafarok, artinya apa? Kafarok, At-Takatsur, Al-Kautsar, dari akar kata yang sama. Kafarok, artinya apa? Kamu, kafarok, kasir. Banyak. Mengapa kok surat Al-Kautsar dikatakan Al-Kautsar? Karena telaga itu banyak berkahnya itu. Makanya Kautsar yang banyak berkah. Kenapa At-Takatsur dikatakan Takatsur? Karena At-Takatsur banyak-banyakan, bermegah-megahan. Jadi At-Takatsur sama Al-Kautsar berasal dari asal kata yang sama. Kautsar yang artinya apa? Banyak. Kalau Al-Kautsar banyak yang baik, kalau At-Takatsur banyak yang tidak baik. Karena apa? Berbanyak-banyakan, berbangga-bangga, bermegah-megah. Ya, itu poin pertama. Turun sebelum hijrah, makkiyah, jumlah ayatnya ada 8 dan turun setelah surat Al-Kautsar. Inna a'tayna al-Kautsar. Setelah ayat itu baru surat Al-Kautsar. Sebabun nuzul, asbabun nuzul. Sebab turunnya surat Al-Kautsar. Ada di kitab sampai. Lama, jadi apa yang saya sampaikan ini, insya Allah ada di kitab. Cuma saya jadikan apa per poin biar enak terangnya. Sebab nuzul, sebab turunnya surat At-Takatsur. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ya, dari Ibnu Abi Hatim. Qa'alha umut takatsur. Hidup bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Nazalat fi qabilataini min qabailil Anshar. Ayat ini turun ketika ada dua kabilah dari Anshar yang saling bermegah-megahan. Tafakhuru, saling bangga-bangga. Wa takatsaru, saling merasa bangga, merasa paling banyak. Faqalat ihdahuma, salah satu di antara kafilah itu mengatakan, fikum mithla fulan bin fulan wa fulan. Kita lihat ada fulan disebutkan. Orang hebat, kesatria, anaknya banyak. Dibalas sama kafilah yang lainnya. Intinya, karena di zaman Nabi pada waktu itu ada orang-orang yang bermegah-megahan, saling berbangga-bangga, anak sekian, anak berapa sih? Uang sekian, uang berapa sih? Dibalas. Dan terjadinya fenomena bermegah-megahan ini sehingga Allah turunkan surat At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur Hatta Zurtumul Maqabir. Hidup bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian mengunjungi kuburan, sampai kalian mati baru sadar. Itu sebab turunnya ayat ini. Poin yang ketiga, kisah-kisah yang berkaitan dengan surat At-Takatsur. Diceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhuhra. Pada waktu itu Rasulullah keluar rumah. Inda dhuhra, ketika panas terik. Ketika waktu siang mengarah panasnya. Rasulullah keluar. Fawajada Abu Bakr fil masjid. Rasulullah menjumpai Abu Bakar ada di masjid. Maka Rasulullah berkata, "Ma akhrajaka hadhihi as-sa'ah?" Wahai Abu Bakar, apa yang membuat kamu keluar rumah di saat yang panas seperti ini? Qala, akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah. Telah membuat aku keluar rumah seperti apa yang membuat anda keluar rumah ya. Sama-sama kelaparan. Ini ceritanya itu Rasulullah lapar. Di rumahnya gak ada makanan. Rasulullah keluar rumah siang-siang. Tiba-tiba juga jumpai Abu Bakar sudah ada di masjid. Ditanya sama Rasul, kenapa kamu keluar, Pak Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku yang membuat aku keluar seperti yang membuat panjenengan keluar. Wajaa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar juga keluar. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah, di mana ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar. Itu menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar itu orang yang paling dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar keluar, ditanyai sama Rasulullah, "Ma'af rajaka ya benal khattab?" Wahai Umar, apa yang membuatmu keluar dari rumah? Akhrajanil ladzi akhrajakuma, telah membuat aku keluar seperti apa yang membuat kalian berdua keluar. Itu apa tadi? Lapa. Ada Umar wa akbala Rasulullah yuhajjizuhuma. Umar jujur. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Abu Bakar dan Umar. Ada enggak di kita berdua? Lebih baiknya saya sarankan panjukan sebelum datang dibaca dulu, dibaca tuh aja. Baik kali loh ya, pertemuan itu sebelum datang dibaca dulu, baca saja. Terus baru di sini ikuti, biar nyambung. Terus perhatikan. Kalau hal dimulakan kuatin tanpolikan ilah dan nahl fatusaybani ta'aman asrobar fadillah. Apakah kamu Abu Bakar Umar masih kuat kalau kita berjalan ke kebun kurma itu supaya kita menjumpai makanan dan minuman di tempat itu? Masih miliknya sahabat. Ada sahabat yang kaya gitu. Ayo kita ke sana. Kuat apa enggak kalian? Qulna na'am, iya ya Rasulullah. Kami masih sanggup untuk berangkat. Qal marru bina ila manzili ibni Taihan Abi Aitham al-Ansari. Akhirnya Rasulullah, Umar, Abu Bakar berjalan melewati rumahnya seorang sahabat namanya Ibnu Taihan Abi Aitham al-Ansari, sahabat Ansar. Berarti asli warga Madinah, pemilik kurma, pemilik kebun. Muhajir tidak punya kebun kecuali kalau beli dari Ansor atau dikasih sama Ansor. Bakal patakot jama Rasulullah bain aidina fasallama, maka Rasulullah ke depan rumahnya sahabat tadi fasallama wasta'dana salah sama roh. Assalamualaikum, boleh enggak saya masuk? Wa ummu Haitham min faraghil bab. Ummul Haitham, Ummul Haitham berarti istrinya siapa? Abul Haitham, sahabatnya Nabi kan Abul Haitham. Istrinya nama Ummul Haitham. Wa Ummul Haitham min wara'il bab. Ummul Haitham dengarkan suaranya Nabi. Ya, tasma'u kalam, dia mendengarkan perkataan Nabi. Turidu an yazida Rasulullah min as-salam, dan dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dijawab sama Ummu, sama Ummu Al-Haitham. Padahal dia dengar, sengaja tidak dijawab. Boleh tidak Pak sampai salam, ada orang masuk mau bertamu ke rumah sampai ya, assalamualaikum, tidak sampai jawab, boleh tidak? Boleh tak? Boleh tak panjenengan sebagai tuan rumah ada tamu yang enggak ngerti waktu ni kan? Dan ada tahu orangnya ini enggak orang ini kan? Assalamualaikum. Terus tidak ada jawab, boleh? Boleh tak baik? Kalau boleh pada kata Rasulullah, jikalau kalian datang ke rumah seseorang mengucapkan salam tiga kali kok enggak dijawab, maka harus pulang. Artinya boleh enggak? Artinya kalau kita kan sendiri-sendiri di rumahnya kadang-kadang. Tapi kita tidak apa-apa. Intinya Ummul Haitham tidak menjawab. Tidak menjawab. Karena sudah tiga kali Rasulullah pulang. Gak dijawab, sudah lapar ini. Rasulullah sama siapa? Abu Bakar dan Umar. Ketika Rasulullah arada an yansarifa kharajat Ummul Haitham. Ketika Rasulullah mau pulang, baru keluar Ummul Haitham. Tasakhofau, dia lari-lari ngejar Nabi sama siapa? Abu Bakar dan Umar. Faqalat ya Rasulullah, qad wallahi sami'tu taslimaka. Demi Allah ya Rasulullah, aku tadi itu dengar suaranya panjenengan. Walakin aradtu an tazidani min salamika. Sengaja enggak saya jawab supaya tambah doamu kepada keluarga kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi keluarga kami. Semoga keselamatan. Siapa yang mau didoakan Nabi? Paham? Ini kan dijaga. Tapi ini sampai nak tamu ya. Bojo ya tetap ya. Cara mau aja kita menuju di Indonesia. Ini istiadat ini. Kemudian kalau ma'arad dan yansa. Terus faqala laha Rasulullah khairan. Ya Rasulullah saya mendengar tadi. Kalau sengaja biar panjenengan nambah doa. Selamatkan kita. Kata Rasulullah khairan khairan. Oke, oke. Baik, baik, baik. Tumma qala aina Abu Haitham? Mana Abu Haitham? Ini sedikit, ini juga pelajaran. Kalau bertamu itu, kalau yang menemui cewek, yang ditanyakan pertama kali adalah mana Abu Haitham? Tidak boleh ngobrol dulu. Rasulullah tidak ngobrol dulu. Rasulullah tidak nyampe hajat. Rasulullah tidak menyampaikan hajatnya dulu. Betul tidak? Tapi yang disampaikan Nabi apa? Aina Abu Haitham? Mana suamimu Abu Haitham? Ma'arohu, saya tidak ingat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, waqaribu zahab, istazibul ma'a, mudhulu ma'inau ya'i sa'a insya'Allah. Ya Rasulullah, panjenengan cucu dulu sama sahabat tadi. InsyaAllah sebentar lagi, sahabat tadi, Abu Haitham datang. Maka, benar datang, Abu Haitham dibuat, dibukakan ini. Nah, apa namanya? Karpet permadani disiapkan, disajikan makanan yang enak sama siapa? Abu Haitham sama Ummu Haitham dikasih air yang dingin sama Abu Haitham, ya. Bima'in fasyaribu alaihi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, hasbuka ya Abu Haitham, hasbuka. Apa-apanya hasbuka? Cukup-cukup, sudah cukup. Faqala ya Rasulullah. Kemudian disuguhi makanan yang enak-enak oleh Abu Haitham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah makan ya sama para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza minan na'im allazi tus'aluna anhu. Tumma latus aluna yawma idin. Kalian akan ditanya tentang makanan ini. Rasulullah kelaparan sama sahabat cari makan di suku yang enak-enak. Ketika makan Rasulullah ngomong sama Abu Bakar, Umar, Abu Haitham istrinya. Tumma latus aluna yawma idin. Kalian nanti akan ditanya dijadikan Allah tentang makanan tadi. Cuma kalau ke restoran, nisa-nisa, jangan mengira satu butir nasi antum tidak ditanya, jangan mengira. Makan sampai yang kalau setelah makan di restoran harus ingat nih ayat ini. Tumma latus alunna yawmaidin alunna. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan. Fenomena kemubadiran banyak lah. Orang mengatakan sebenarnya barang murah saja kok gampang dibeli lagi bisa. Masalahnya bukan murah apa tidaknya. Saya tahu kalau kita beli lagi bisa. Tapi masalahnya adalah khawatir Allah akan mencabut nikmat ini dari diri kita. Itu masalah. Bukan berarti kita gak bisa membeli, bisa beli itu. Sama di rumah, sama makanan lebih, sama itu kan harganya luar. Bukan masalah murah, itu, jangan sampai Allah mengingatkan kita tentang nikmat makanan sampai Allah turunkan sebagaimana yang tertimpa di saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Ethiopia. Ketika seorang ini hidup dalam kemewahan, dalam hidupnya dia lupa akan nikmat Allah berupa makanan, dibuang-buang. Bukan masalah murah atau kurang, tapi khawatir turun azab supaya saja diberikan kelaparan sebagaimana saudara-saudara kita di Suriah. Untuk makan sudah ada kedinginan. Saudi dulu, jaga makan. Kalian akan ditanya tentang makanan yang kalian makan. Hanya kalau jamannya cepat, kita mau. Kalau memang panjangkan merasa ini kelebihan, dan barangnya lebih bagus, kasih tetangga, kasih orang di jalan, kasih tukang-tukang satu, kasih itu. Karena akan ditanya pada dia. Riwayat ini kata Imam Ibnu Katsir yang diantum yang antum pegang itu saya kira yang antum pegang ini bukan kitab Ibnu Katsir seperti yang saya pegang. Kalau yang saya cari kitab apa ini? Kalau kitab ini karangan Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Ini ringkasan dari apa? Faktif yang boleh-boleh dibuang atau yang lah. Saya enggak tahu riwayat ini dicantumkan dalam kitab ini mana. Jadi baca saya baca tadi. Tidak ada. Dan sama sekali paling luar. Coba saya baca. Memang. Ini aja. Umar tengah duduk-duduk tiba-tiba Nabi mendatangi mereka. Mengapa kalian berjaga? Iya. Oh iya. Nah, memang di sini ada dua riwayat, makanya saya harus beli kitab dan saya nyusul lagi insya Allah. Ini ada dua riwayat, yang ini kata Imam Zulkadir, hadza gharibun, lafaz yang ini aneh, lafaz yang tadi yang saya baca itu aneh. Tetapi meskipun aneh, ini tidak menghalangi substansinya, karena ada riwayat yang kedua, yang seperti dalam kitab ini. Sama saya, intinya Rasulullah sama sahabat Umar al-Bakar, berjalan bareng, cari makanan, setelah selesai makanan, Rasulullah ngomong apa? Tumma lajus aluna yawma illa. Intinya yang substansi yang kita sampaikan adalah ketika kita makan, ketika kita dalam kondisi apa, ingat hadis ini. Ingat apa? Ayat ini. Tumma lajus aluna. Kalian benar-benar akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan. Itu ya. Sekarang kita jenis ayat sudah kita ketahui, sebab nuzul sudah kita ketahui, kisah yang berkaitan dengan ayat ini sudah kita ketahui. Sekarang poin yang terakhir, tapi terakhir ini panjang, sudah terakhir pendek. Ini yang inti soalnya, yaitu tafsir ayat per ayat. Kita buka. Tafsir ayat per ayat. Perhatikan ayat yang pertama, Alhaqumut Takatsur. Alhaqumut Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Tafsiran para ulama, anit to'at jari kesahatan. Bermegah-megahan di sini ditafsiri dengan surat Al-Hajj ayat 20. Nah, jadi kitab. Surat Al-Hajj ayat 20. Surat Al-Hajj surat berapa, Pak? Ada yang hafal? Saya bacakan dulu surat Al-Hajj. Nah. Ayat yang ke 20 saya bacakan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Jadi surat At-Takatsur ini sama persis dengan surat Al-Hajj ayat 20. Ditulis Al-Hajj 20. I'lamu ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau, wa zina dan perhiasan. Watakafurun dan bermegah-megahan. Bainamu. Watakafurun. takabur, lihat takabur, sama lafaznya. Watakabur fil amwali wal aulad, dan saling berbanyak-banyakan, bermegah-megahan fil amwal di dalam harta benda, wal aulad dalam anak. Jadi alhamdulillah takabur telah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan itu? Antakabur, bermegah-megahan. Bermegah-megahan tentang apa? Surat Al-Hadid ayat 20 menerangkan yang dimaksud bermegah-megahan di sini adalah apa? Minal amwal, abarnya amwal, harta. Wal, wal, awal. Dua-duanya tidak kita bawa mati. Makanya hadisnya Nabi ada di kitab sampean. Ada di kitab sampean. Yang bangun mayit talata. Kalau mayit mati, diikuti tiga hal. Bayar diusnani wayab kawakin. Ada yang di kitab sampean. Kalau anak Adam meninggal dunia, anak Adam akan diikuti tiga hal. Yang dua kembali ke dunia. Yang satu setia menemaninya. Yang ba'uhu ahluhu wa maluhu. Mengikutinya keluarganya, anaknya, istrinya. Wa maluhu dan harta bendanya. Wa amaluhu dan amalnya. Yang dua balik, yang satu tetap. Hartanya balik, keluarga anak istrinya balik. Yang satu adalah amalnya. Maka sama. Alhamdulillah muttakabur. Antakabur tentang apa? Amwal, harta benda. Wa al-aulad, anak-anak, keluarga. Dan kedua-duanya enggak bermanfaat. Harta dan anak-anak ini. Itu yang nanti ngiringi kita. Kalau kita wafat diri, keluarga kita, harta kita, amal kita. Harta kita kembali, anak kita kembali. Anak kita tidak betah nunggu di kuburan kita atau tidak. Jangan betah. Tak soleh-soleh anak, gak akan betah. Sendiri. Sendiri. Kecuali amalnya. Ke bawah sampai mati. Ya, kecuali anak yang soleh. Makanya di kitab itu diterangkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun abdu mali mali. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, mobilku, perusahaanku, tuh saya punya perusahaan di sana, saya punya rumah di sana, saya punya restoran di sana. Mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi, perhatikan. Yaqulun ada di kitab sampean, yaqulun abdu mali mali. Seorang hamba akan berkata, ini hartaku, ini hartaku. Terus Nabi melanjutkan, innama lahu min malihi salasa. Padahal kalau dipikir-pikir hartanya itu cuma ada tiga, kata-kata. Ma'akala fa'abna, apa yang ia makan dan nanti akan habis. Wa ma'alah bisa, dan apa yang dipakai dan nanti akan usang. Wa awlasasako faktana, dan apa yang dikeluarkan uangnya habis. Wa masih wadhalika fadhahibun wa taribu linnas. Adapun selain makanannya yang sudah dimakan, selain pakaiannya yang sudah dipakai, dan uang yang sudah dibelanjakan, selain itu sesungguhnya ahli waris sesungguhnya manusia bukan milikmu. Harta kita itu apa sih? Yang kita makan untuk perut, yang kita pakai, yang kita belanjakan, ada yang tersisa di gudang, di ATM, itu bukan milik kita. Kalau kita mati enggak bisa nolong kita. Harta kita yang kita gunakan sekarang ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya akan kembali. Bahkan kalau kita mati, jangankan kita mati, kadang-kadang bapaknya belum mati sudah diminta warisannya sama anak. Ada enggak? Bapaknya belum mati, datang anaknya mencak-mencak, "Pak, aku jadi warisan." Padahal warisan itu haram dibagi kecuali kalau sudah mati. Jadi kalau ada anak ngomong sama orang tuanya, "Mak, Pak, aku mau minta warisan." Artinya itu, "Pak, kamu mati, ibu kamu mati dulu." Tidak boleh minta warisan, orang hidup kok diwaris. Hartanya itu masih hidup saja ditunggu kematiannya. Apalagi sudah mati, rebutan sama keluarga, kecuali anak yang soleh. istrinya juga gitu, ya sedih lah, satu bulan, sehari, satu tahun atau berkabung, dua tahun lupa sudah, mikir kira-kira siapa yang menikahi itu nanti, istri kita. Dan nanti istri kita akan melupakan kita, mencari pengganti kita, istri kita akan menikah lagi dengan harta yang kita warisikan kepadanya. Lupa. Kecuali istri yang soleh. Anak juga begitu. Sedihnya ya tak, sehari, dua hari, sebulan. Lama-lama nama kita hilang di hati-hati mereka. Jadi sedih ya. Sambil masa ijazah sedih. Setelah itu lupa, gak doakan, nama kita hilang. Itulah maksud dari perkataan Nabi, hartanya balik, keluarganya balik, istrinya balik, anaknya balik. Dia sendirian. Dalam hadis diterangkan, ketika orang yang mengantarkan jenazah ini balik ke rumah, balik, itu Allah kembalikan pendengarannya mayit. Jadi kalau kita ke kuburan, mengikuti jenazah, terus kita pulang, itu Allah kembalikan pendengarannya si mayit. Supaya mayit mendengarkan orang-orang yang pada pulang. Supaya penyesalannya semakin mendalam. Pulang semuanya. Yang menemani adalah amal. Amal baik menemaninya. Amal jelek pun menemaninya. Diterangkan dalam riwayat bahwa amalan jelek akan dirupakan menjadi apa? Harta yang jelek akan dirupakan jadi apa? Ular. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang kematian. Orang kalau mati bau manjek. Makanya kata Rasulullah, aktsiru dzikraha bil lazzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur segala kelezatan. Apa ini? Kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan. Itu kematian. Kematian memutuskan harapan. Kematian memutuskan kenikmatan. Kematian memutuskan impian. Menghancurkan kesombongan. Maka dari itulah Al-Imam Ad-Dakok berwasiat. Itu ini. Al-Imam Ad-Dakok berwasiat. Man nasiya an zikril maut uqiba bi salasin. Barang siapa yang lupa terhadap kematian, maka Allah hukum dengan tiga hal. Barang siapa yang lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Yang pertama, taswijut taubah, nunda-nunda taubah. Orang kalau lari supe dari kematian, hukuman pertamanya orang ini nunda-nunda taubat. Makanya Pak, mengapa kok anak muda kok jarang yang sholat ke masjid? Kalau yang sholat ke masjid kebanyakan orang tua. Karena orang tua iling mati. Anak orang gak iling mati. Kenapa orang tua kok pengen tobat, pengen baik? Soalnya iling mati. Kenapa anak memogak? Soalnya gak ilik nanti. Makanya kata Al-Imam Ad-Dakok, barang siapa yang lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Yang pertama, menunda-nunda tobat. Yang kedua, adamu kona atil kolab. Orang kalau lupa terhadap kematian, hukuman yang kedua, adamu kona atil kolab. Memiliki hati yang tidak kenal. Tidak memiliki hati yang qanaah. Rakus terhadap dunia. Kenapa? Gak ingin mati. Orang kafir, ya, ketika bangun pikirannya kalkulator, kerja sampai sebelum tidur kalkulator, sampai mimpinya pun mimpi kalkulator. Totalnya. Gak ingin mati. Makanya hatinya gak tenang. Yang nomor tiga. Al-Qasar fil ibadah, mau beribadah. Jadi kalau ada, saya kisah menjadi Pak, kalau panjenengan merasakan kok mau ibadah, itu artinya sama gak ibadah. Panjenengan ini kok pengen apa ngapain semua ini, ngambil semua ini, artinya anda gak ibadah. sama ini melakukan kesalahan, tapi kok nyaman dengan kesalahan ini. Sama melakukan dosa, tapi belum segera untuk bertobat. Karena apa? Lupa. Barang siapa lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Yang pertama adalah tahwidit tawbah, menunda-nunda tawbah. Yang kedua, adam mukana atir kalau memiliki hati yang tidak lapang, tidak memiliki hati yang tenang. Yang ketiga, al-kasal fil ibadah, malas beribadah. Sebaliknya, kata Al-Imam Az-Zakkaw, beliau mengatakan, waman aktsara min dzikril maut ukrima bi salasatin. Barang siapa yang mengingat kematian, Allah berikan anugerah tiga hal. Kebalikannya, kalau orang ingat mati diberi tiga hal. Satu, ta'jilu taubat, segera bertaubat. Yang nomor dua, qanaatul qalb, memiliki hati yang lapang. Yang nomor tiga, apa? Al-jiddu fil ibadah, semangat dalam beribadah. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, jangan bermegah-megahan, kamu nanti akan tahu akibatnya dari apa yang kamu lakukan. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, kamu nanti akan melihat apa akibat dari apa yang kamu lakukan. Yaitu orang bermegah-megah. Itu diadab di siksa kubur. Hatta zurkumul maqabir, sampai kamu mati. Kalau sudah mati baru tahu bagaimana pedihnya azab karena bermegah-megah. Makanya kita harus tahu amalan-amalan supaya terbebas dari siksa kubur. Apa saja kira-kira? Yang pertama ditulis, kamu akan bermegah-megahan sampai kamu mati baru sadar bahayanya bermegah-megahan. Makanya kita harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi penyelamat kita ketika kita ada di azab kubur. Yang pertama, qira'atu surati al-mulk, harus memperbanyak membaca surat al-mulk, surat tabarok. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sampai selesai dua halaman seperempat atau dua halaman setengah, ya, itu harus kita baca. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi, suratu tabarok hiyal mani'atu min azabil qabri. Membaca surat tabarok, surat al-mulk, al mani'atu min azabil qabri, bisa menjadi penghalang turunnya azab kubur. Diriwayatkan dari Abdul bin Mas'ud, kalau Abdul bin Mas'ud sering membaca surat Al-Mulk di malam hari. Dengan selat-selat isya, teman baca nih surat Al-Mulk. Ya semuanya boleh, waktu-waktu semua boleh. Terutama kalau malam, panjenengan baca surat Tabarok. Hiyal mani'atu min azabil qabri, karena membaca surat Tabarok menolak atau menghalangi atau melindungi dari siksa kubur. Yang kedua, ini penting nomor dua ini, jangan disepelekan. Al-muhafadzah ala at-thaharah, harus perhatian dengan suci. Jangan sampai kena najis, jangan sampai gampangan bajunya kena pipis. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, amatu azabil qabri fil bauli, mayoritas kebanyakan azab kubur fil baul karena pipis kencing tidak bersih. Dan hati-hati loh, jangan pikirkan bisa lagi. Harus memahami bab najasat, bab najis dan paham. Kencingnya manusia najis apa enggak? Kalau kencingnya kucing najis apa enggak? Hah? Kok bisa tidak? Alamnya apa? Karena kucing yang suka keliling-keliling. Kucing kalau pipi atau kucing kalau buang kotorannya kan jangan tuh. Apa kan ada? Nah, coba dong. Najis. Kucingnya enggak najis. Yang dimasukkan di situ itu kucing kan suka tuyuran. Seandainya kucing itu jilat itu enggak najis. Berbeda dengan apa? Najis. Tapi kalau buang kotoran najis. Kalau kotorannya kambing, kambing pipi, kambing buang kotoran, najis apa enggak? Tidak. Mengapa kok tidak? Karena yukallah nuhu, karena boleh dimakan dagingnya. Yang dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis pak. Rasulullah di kandang mana? Kambing. Rasulullah sholat di kandang kambing pernah. Tidak mungkin kalau di kandang kambing tidak kena itu pak. Tapi mesti kena. Tapi boleh. Bahkan Rasulullah suruh sahabat minum air pin air kencingnya unta. Saya merasakan belum pak. Kencingnya unta. Sama saya juga belum. Dulu waktu di Jakarta teman-teman datang ke Ragunan pesan ke penjaganya. Tolong pesan air apa? Air jangan coba sakit pun mau coba sama ini gudik apa namanya koreng seperti pokok-pokok gitu ya harinya intinya nomor 2 apa tadi harus menjaga apa kesucian bilal itu kedengaran apa rumpanya di surga. Seandainya kekayaan itu menjadi barometer orang masuk surga, masuk neraka, kasihan bilang. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya hartanya korun dan korunnya masuk neraka, sedangkan tanggal jenisnya bilang masuk surga. Itu artinya apa? Bukan kekayaan, tapi orang yang mulia di sisi Allah SWT. Wahai Bilal, amalan apa yang paling istimewa yang kamu miliki sehingga aku mendengar suara apa? Perompak alas kakiku di surga. Kata Bilal, ya Rasul, tidak ada amalan itu kecuali amalan yang aku harapkan adalah setiap kali aku batal, aku mesti apa apa? Berwudu terus sholat dua rakaat. Tidak membiarkan dirinya ini dalam kondisi berhadas. Batal tentu pun langsung. Jadi kalau ada azan sudah namanya wudu langsung sholat. Bila ini nomor 2. Amatu azabil qabri fil bauli. Kebanyakan azab kubur dikarenakan apa tadi? Pipi kencing tidak bersih. Kencing tidak bersih. Hati-hati loh ya. Wasi biasanya apa? Pipi-pipi. Keluar lagi gitu kan. Hati-hati. Yang nomor 3, menjaga lisan, tidak membuka aib orang, tidak mengadu domba. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Ini sering saya ulang-ulang ya kan ini, gitu? Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kubrain. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innahuma la yu'adzabani." jiwa penghuni kuburan ini sekarang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dua-duanya diazab bukan karena dosa besar dalam pandangan dia. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama kana yamshi bin namimah, dulu orangnya ketika hidup yamshi bin namimah, suka mengadu domba, membuka aib orang ini dibawa ke sana, membuka aib orang ini dibawa ke sana, mengadu domba, tidak bisa menjaga lisan. Terus yang kedua, wa ammal akhar, adapun orang yang kedua penghuni kuburan yang kedua ini, kana la yastafiru min baulihi, tidak hati-hati dari percikan air kencingnya. Karena kalau antum pipis, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak ini, kalau antum pipis, kalau mau selamat, diangkat, jangan dibiarkan gitu. Boleh gak pipis sambil berdiri? Apa harus tidur? Boleh gak pipis sambil berdiri? Gak? Pak, belum. Kondisional kata Pak Bu. Masalah kencing sambil berdiri para ulama khilaf pendapat. Karena hadis Aisyah, barang siapa mengabarkan kepadamu bahwa Rasulullah kencing sambil berdiri, maka dia berdusta, jangan dipercaya. Tapi kenyataannya Rasulullah pipis sambil berdiri. Pernah dan dilihat oleh sahabat. Sehingga para ulama mengkompromikan hadis ini bahwa Rasulullah kencing sambil duduk itu sebatas pengetahuan Aisyah ketika di dalam rumah. Atau ketika safar dalam perjalanan dengan para sahabat. Kalau jujur malah repot. Tahu apa ya? Maka Rasulullah SAW pernah sambil berdiri. Ya, jadi ya saya sebagian lihat artikel di situ melarang betul kencing sambil berdiri. Jadi tidak benar. Boleh, kok pipis sambil berdiri kok. Berarti Ustaz lebih baik jujur, tapi boleh berdiri. Tidak, dua-duanya boleh. Nah, Rasulullah melakukan ini dan Rasulullah melakukan itu. Selama kalau berdiri bisa menjaga kesucian pakaian. Nah, kalau pakai celana itu disukup-sukup kalau di upah. Jangan kok dibiarkan ini peraturan. Jadi tidak boleh. Amat abad yang kau berikan bau. Mayoritas azab kubur karena bau. Ustaz, masa karena pipis saja kok orang kok diazab? Konsekuensinya, kalau orang pakaiannya najis, otomatis sholatnya jatuh gitu. Itu maksudnya. Kalau orang percikan air kencing, otomatis najis. Kalau nanti tidak diterima, layak berulah sholat karena sulit, ilah. Rasulullah kalau Allah selamat Allah tidak menerima sholat seorang kecuali dengan tohar. Kalau enggak ini. Itu ya, terus yang nomor 4. Agar kita terbebas dari azab kubur. Yang nomor 4, al-isti'adzatu billahi min azabil qabr, berlindung kepada Allah minta supaya dijauhkan dari azab kubur. Rasulullah pernah berjalan sama sahabat, mengiringi jenazahnya sahabat Ansor. Ada sahabat Ansor yang meninggal dunia. Diiringi Rasulullah sama sahabat, nyampe di pemakaman, orang-orang belum selesai gali apa yang lahat. Rasulullah duduk sama sahabat duduk. Sedih, khusyuk para sahabat. Sampai dalam hadis diterangkan seperti ada burung di kepala-kepala kamu. Artinya apa? Saking khusyuknya enggak ubah. Seandainya ada burung, burungnya enggak pergi. saking khususnya sahabat. Di saat seperti itulah Rasulullah mengatakan, Istaidu billahi min adabil qabr. Istaidu billahi min adabil qabr. Istaidu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Pokoknya ketiga kali. Jadi kita harus memperbanyak doa, memohon perlindungan dari azab kubur. Terutama setelah tasyahud. Di setelah tasyahud, Rasulullah mengajarkan kita berlindung dari empat hal. Setelah tasyahud, innaka hamidum majid, sambil mengangkat mengisyarat tangan kita. Innaka hamidum majid, setelah selesai tasyahud, berlindung kepada Allah dengan empat dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Empat. Lalu doa. Sudah apa kan Pak ya? Sama nama tadi. Allahumma ya gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jawab itu ya. Jangan malu untuk tidak hafal. Dengan apa? Dengan menghafalkan. Baca. Siapa? Karena tujuannya ngaji itu untuk mengerti bahwa kita ini tidak mengerti. Setelah itu kita memperbaiki diri kita. Yang nomor berapa? Nomor 5 kan? Oke, nomor 5. Sholat. Jadi satu ini ya. Panjang hadisnya saya baca. Tapi poinnya sholat, zakat. Memperbanyak sholat, memperbanyak zakat, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa. Amal-amal kebaikan. Dalilnya mana? Perhatikan ini lumayan panjang hadisnya. Saya baca tadi. Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khawfa min alihim. Jika mayit itu diletakkan di kuburan, mayit diletakkan di kuburan, terus selesai orang-orang ini pulang, yang cuma ukupkan alihim, maka si mayit itu bisa mendengarkan suara-suara orang yang pulang dari mengantarkan jenazahnya, supaya ngesel, supaya merasa sendirian gitu, dibalikkan oleh Allah, dengarkan suara orang-orang pulang. Fa'inkana mu'minan kana sholatu inda ra'sihi, kalau orang itu beriman, sholat ada di kepalanya. Wa kana qiyamu an yaminihi, puasa ada di sebelah kanannya. Wa kana zakatu an shimalihi, zakat ada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat, dan amal kebaikan, shadaqah, sholat, amar ma'ruf nahi munkar ada di kakinya. Fayuta min kibali rasihi, ketika didatangkan azab neraka, azab kubur dari arah kepala, qalat sholatu fataqul sholatu, sholat membela dan sholat berkata, masibali madkhalun, kamu enggak bisa masuk melalui pintu aku, itu-ku. Fayuta an yaminihi, maka datanglah apa? Azab kubur dari arah kanannya. Fayaqulu siyamu, maka puasa membelanya dan puasa mengatakan, masih balibat kalau kita gak bisa masuk melalui pintuku, melalui jalan satu-satunya bisa. Bayutaan yasarihi, didatangkan dari arah kirinya. Fatakul zakatu, zakat berkata, masih balibat kalau kau gak bisa masuk ke sini. Sumayak timiki balik izlehi, kemudian didatangkan dari arah kakinya. Fayaqulu fidul khairat, maka amal-amal kebaikan membelanya. Sholat, jatah, selamat rohim, hidup wali jahit, api karbongso, nyenang nololio, hidup, membelanya dari arah hati. Itu salah satu cara kita supaya tidak Terhadap ini. Nomor 6. Ini nomor 6 ya. Tidak meratapi mayit. Al-mayit yu'azab fi qabrihi bimani ha'alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan ahli warisnya. Dulu orang masyarakat jahiliyah itu ratap. Kalau ada orang mati itu nyewa orang untuk nangisi babaknya. Bahkan dulu sudah saya terangkan, di Arab jahiliyah itu ada arisan air mata. Nek bapakku mati kok saman ewan saman bantu aku nangis. Nek bapak saman mati tak ewangi nangis. Ngerti maksudnya ini? Betul jawab soal. Paham? Kalau bapakku mati tolong saman bantu nangis si bapakku. Nek bapak itu saman mati tak ewangi nangis si bapak sampai. Seperti itu aja. Dilarang. Yu'adzabul mayyit bima nika alaihi. Mayyit akan diazab oleh Allah karena ratapan ahli waris. Dan termasuk meratapi mayit, ini yang mau saya garis bawahi, penting. Jadi saya garis bawahi. Dan termasuk meratapi mayit, sebagaimana disekabarkan oleh Jarir bin Abdillah, kunna na'udzu al-istimah fi baitil mayit wa sal-istam minal niyaha. Kami, para sahabat Nabi, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan, minal niyaha termasuk meratapi mayit. Jadi lho, saya sampai diwasiati ibu sampai yang aku ini mati-mati korong sapi dan undang ngomong-ngomong. Mari mati, aku wasiat. Kumpul ngomong-ngomong makan-makan. Tidak boleh, tidak boleh dilaksanakan. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ini kemarin saya nyampaikan materi ini perjalanan ruh setelah kematian. Tapi kok pas kebetulan ada takdir hatta zurkumul makrobin sampai kalian mendatang saya sampaikan di sini. Kata Imam Asy-Syafi'i, akrohul maktam, aku benci antara maktam, kumpul-kumpul di rumah orang mati selamatan itu maktam. Akrohul maktam, aku benci selamatan. Fa inna dzalika yajtibul khuzun, karena itu memperbarui kesedihan, wataklifun lil mukna, dan membebani keluarga mayit. Begitu juga al-Imam Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan ma yaqaluhun nas minal istima' fi baitil mayit wa sani'atit ta'am minal bid'atil munkarati yusabu waliyul amri ala rasulha. Dan yang dilakukan masyarakat kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan termasuk bid'ah yang munkar, padahal beliau itu mengatakan adanya bid'ah kafir. Imam Syafi'i, Imam Dimyati yang ngomong tadi itu mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika berselamatan, mereka tidak mengatakan itu. Artinya hasanah yang menurut Imam Syafi'i sama Imam Dimyati beda dengan hasanahnya orang zaman sekarang. Terus nomor kita 7. Nah ini penting nomor 7 ini. Supaya kita terhindar dari siksa kubur. Apa namanya? Sholatnya orang Islam terhadap jenazah 40 orang yang bertauhid. Tauhid, jenazah orang Islam disolati 40 orang ahli tauhid. Ma min muslimin yamutu wa yusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyrik billahi shay'an illa syafa'ahullah fihi. Rasulullah mengatakan tidaklah orang Islam meninggal dunia terus berdiri di depannya, di depan jenazahnya 40 orang ahli tauhid, tidak menyebutkan Allah illa syafa'ahullah, kecuali Allah memperkenankan syafaatnya orang-orang itu kepada si mayit. Apa syafaatnya? Allahu akbar lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi, ya Allah ampuni dosanya. Terus Allah berlaku warhamhu rahmatilah ya wa'afuanhu ma'afkanlah ya. Terus Allah berlaku warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Cara riwayat yang lain, wa'afsi kobrohu, rubahkanlah kuburannya ya. Itu ya. Nah, kita enggak mungkin disolati oleh orang yang baik-baik kalau kita waktu hidup tidak berteman dengan orang yang baik-baik. Baik, itu kita kembali ke materi. Jadi bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari ketaatan sampai kalian mati. Kalau sudah mati, taufa tak lamun, baru kalian akan tahu bagaimana akibat bermegah-megahan tadi. Ada kubur, maksudnya. Pemakanlah taufa tak lamun, dan benar-benar kalian akan tahu akibat dari yang telah kita. Kalau tak lamun, ilmal yakin. Sekiranya kalian mengerti dengan ilmu yakin, latarawun dal jahim, kalian akan melihat pedihnya neraka jahim. Ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Apa perbedaannya? Ada enggak di kitab? Saya tadi baca-baca ada perkataannya Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Ibnu Taimiyah menjelaskan perbedaan ainul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu ilmu yang mendatangkan keyakinan. Tetapi tidak dengan melihat, mendengar. Sampai mendengar ada orang yang menyampaikan kepanjenengan bahwa ini hukumnya ini tidak boleh. Dan sama tahu ilmu, tapi tidak melihat langsung. Sama dikasih sama ngomong sama. Sampai mencari Pak Hasan. Sampai datang ke rumahnya. Tanya ke anaknya. Nah, bapak sampai di mana? Pak Hasan lagi ke mana? Pak Hasan baru saja keluar, Pak. Bapak saya baru saja keluar ke rumah sakit ngantar ibu. Ini ilmu yakin. Langsung sanadnya tinggi dari anaknya langsung. Ini namanya apa? Ilmu yakin. Kalau ainul yakin, sampai langsung melihat Pak Hasan masuk ke rumah sakit. Itu namanya apa? Ainul yakin. Lah, kalau hakul yakin, lebih itu lagi. Ya, namanya orang parkir di rumah sakit belum tentu masuk. Kalau hakul yakin Anda datangi, Anda ketemu dengan orangnya di rumah sakit itu hakul yakin. Ini contoh untuk menggambarkan saja. Jadi kalau ilmu yakin itu berdasarkan pengetahuan dari orang lain dikasih tahu, nah itu ilmu. Ya, seperti kita ini, Pak, bahwa nanti itu ada hari kiamat, itu hakul yakin, ainul yakin atau ilmu yakin? Apa? Ilmu yakin, masih ilmu dikasih tahu Nabi. Tapi yakin wah wayu kok. Ilmu tapi yakin. Ngerti nggih? Terus ainul yakin melihat sendiri nanti pada hari kiamat ketika di alam kubur itu kan dibuka pintu surga itu. Kalau orangnya baik, kalau orangnya jelek pintu neraka dibuka melihat, neraka sudah dilihat. Ainul yakin ini. Ya. Tsumma la tarawunna ainul yakin, karena kalau ada orang yang mati sebenarnya ada hadis panjang, Pak. Kalau ceritakan di sini lama kalau kayaknya. Perjalanan ruh setelah kematian itu. Jadi nanti kalau orang itu jelek, dihimpit kuburannya. Sampai tulang belulangnya itu apa? Berserakan. Setelah itu dibukakan pintu apa? Neraka, langsung tercium bau busuknya, panasnya, tercium. Sampai orang ini berdoa, Rabbila tukimisa'ah, ya Allah jangan kedatangkan hari kiamat selama-lamanya, ya Allah. Berbeda dengan orang baik. Kalau orang baik, dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu, dia bisa melihat aromanya tercium, ademnya sudah terasa, aromanya tercium. Terus dia berdoa, Allahumma la tukimisa'ah, ya Allah jangan, ya Allah segerakan, Allahumma akini sa'at, ya Allah segerakan hari kiamat. Jadi orang jelek maupun orang baik, kalau di kuburan dua-duanya berdoa. Orang yang jelek doanya, ya Allah jangan datangkan hari kiamat. Kalau orang baik doanya, ya Allah segerakan hari kiamat. Melihat dibuka pintu surga, ainul yakin. Tapi kalau nanti di akhirat masuk surga, masuk neraka, namanya apa? Hakul yakin. Tidak tahu perbedaannya. Jadi ada apa tadi? Ilmu yakin, ainut ain. Ainutnya apa sih? Mata melihat langsung, tapi belum dirasakan apa. Yang merasakan namanya apa? Hakul yakin. Ya? Latarun dan jahil kalian benar-benar melihat neraka jahil. Ini dalil bahwa neraka itu memiliki nama-nama. Ada neraka jahil, ada neraka sakar, ada neraka jahannam, ada apa lagi? Dan lain-lain. Daripada pikir sesuatu yang lain. Summa latarun dah ainal yakin. Dan nanti kalian benar-benar melihat dengan mata yang yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kemudian kalian benar-benar akan ditanyai tentang nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Sebagaimana kita di awal tadi. Ceritanya siapa? Abu Bakar, Umar, dan siapa? Rasulullah SAW. Habis makan, lapar, selesai makan. Rasulullah mengingatkan Umar, mengingatkan Abu Bakar. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil. Kalian nanti akan ditanya tentang apa yang kita makan tadi. Kan harus orang yang mensyukuri nikmat dengan tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Bukan masalah murah apa enggaknya, Pak. Saya yakin kita itu mau beli juga bisa. Sambil makan di restoran ini, beli melebihi porsi. Masih untuk banyak juga kalau dibawa ke rumah buat apa, itu kan murah. Nanti bilang, bukan masalah murahnya. Masalahnya itu nanti akan Allah turunkan azab untuk menyadarkan kamu tentang pentingnya makanan. Sebagaimana saudara kita di Suria, di Ethiopia, di apa, di Habasha, di negeri-negeri yang dilanda konflik. Cari makan enggak ada, Pak. Bantuan enggak bisa, ditolir. Ingat seperti itu. Summa lakaluna yawma idzin 'anil na'im. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Bagaimana dengan sisa air kencing yang terkadang masih tersisa setelah buang air dan membuat kotoran? Makanya enggak boleh tersisa-sisa, selesaikan. Kalau sudah selesai, tutup dengan masker. Bahaya kotoran. Saya pernah tertimpa seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah menyembuhkan saya. Walaupun dulu sebelum belajar di SMA dulu, berbarang-barang. Sampai sholat itu terlambat gara-gara waktu itu. Kisitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Jangan sholat. Yang penting pipis ditunggu sampai bersih. Jangan tergesa-gesa. Kalau sudah yakin tutup, berangkat masuk ke masjid jangan ragu. Jangan ditoleh. Kan ada hadis jangan bahwa ada setan yang memang ditugasi untuk apa? Lagi was-was. Kamu tadi kentut, kamu tadi batal. Tidak kan? Kata Rasulullah, kalau kamu sujud, terus kamu merasakan seperti ada yang keluar dari perutmu, jangan kau batalkan sholatmu. Kalau kamu ragu-ragu, tapi kalau yakin loh, mundur loh. Kalau yakin ini, meskipun gak bunyi, kalau yakin loh ya, ya batal. Tapi kalau kamu kayak keluar, batal apa enggak ya, jangan keluar. Selama tidak ada baunya, selama tidak ada, apa? Selama tidak ada bunyinya. Kalau sampai enggak merasa kentut, ada bunyi, berarti bukan sampai yang kentut, belum sampai ya. Ya, apakah benar ada hadis harus batuk atau berjehen 3 kali setelah buang air kecil? Ini sebagian orang mengatakan gitu. Setelah pipis ya. Maka lo kok jimak harus ada kalau di WC kan orang jehen-jehen terus. Ya karena nampak kelindah. Macam-macam ada yang mengatakan harus diurut supaya habis. Justru malah tidak bagus. Kesehatan juga tidak bagus, juga semakin membuat keluar. Yang penting sama yakin, dibiarkan selesai, kuih jangan dibuli. Kecuali kalau yakin keluar sungguhan ya, ada batal. Tapi kalau waktu jangan dibuli. Pak, setan itu paling senang orang ahli ibadah tapi gak berilmu. Masuk lewat waswas. Setan itu senang sama ahli ibadah tapi gak punya. Senang. masuk lewat kebun. Ustaz, hukum memakai cadar ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maksudnya itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tolong disebutkan dalilnya bagi yang mewajibkan. Kalau orang bilang dia masalah cadar, saya sarankan sampai mbak atau mas yang bertanya, buka kitabnya Syekh Al-Albani. Apa itu? Kitab Jilbab Al-Mar'a Al-Muslimah. Dalilnya yang mewajibkan ditulis, dalilnya yang tidak mewajibkan juga ditulis. Lengkap. Ya. Di antara dalil yang cadar yang liwaro'il hijab. Kalau kamu butuh apa-apa sama istri Nabi, hendaklah liwaro'il hijab. Di belakang hijab. Itu sebagai diberikan dalil. Ya. Terus juga apalagi? Gitu ya, intinya saya sarankan panjenengan lihat kitabnya Syekh Al-Albani, kitabnya kecil kok enggak besar. Ya di situ ada Jilbab Mar'a Al-Muslimah tentang wajibnya membuka wajibnya bercadar. Meskipun saya pribadi lebih merujukkan ke istihbab, sekedar dianjurkan dan tidak wajib, tapi kita harus menghargai ulama yang berpendapat cadar itu wajib. Sepakat ulama sepakat disyariatkannya cadar. Hanya saja mereka berbeda derajatnya. Ada yang mengatakan apa? Wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Yang lain bilang apa? Fitnah dajjal. Dajjal itu ada pengertian umum, ada pengertian khusus. Dajjal pengertian umum adalah tukang sihir, dukun juga dajjal. Orang yang mengklaim ngerti ilmu gaib, dajjal. Itu umum. Atau dajjal secara khusus, itu nanti pada akhir zaman. Fitnah dajjal itu ujiannya dajjal. Pada hari kiamat nanti, sebelum hari kiamat muncul dajjal. Tidaklah dajjal ini memasuki negeri, kecuali banyak mengikutnya. Karena dajjal ini membawa surga, membawa neraka. Surganya dajjal itu neraka. Nerakanya dajjal itu surga. Orang baik tertipu. Dan kalau orang enggak belajar, kena fitnah itu. Kalau belajar tauhid, belajar ilmu, ngerti. Tapi kalau enggak, kalau orang yang suka di jalan-jalan, suka kempol keluar masuk, enggak pernah belajar sama sekali, belum, enggak pernah ngaji belas. Na'udzubillah, datang hari kiamat, ada dajjal lewat ikut. Punya iming-iming, sakti, bisa apa? Nurunkan apa? Dan itu gak tahu kalau gak orang belajar. Jadi maksud fitnah. Jadi yang dimaksud fitnah dajjal adalah fitnah itu kan artinya kan ujian. Ujiannya dajjal. Karena dajjal nanti itu menguji kita. Ya, kita itu dia apa? Dan cuma ada dua tempat kok yang gak dimasukkan dajjal. Apa itu? Maka kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, Islam itu akhir zaman seperti ular masuk lubangnya, suruh balik ke Mekah Madinah dulu, rusak nanti akan ada rusak balik ke apa? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita dari sana. Dan kata Rasulullah, tidaklah seorang nabi diutus kecuali mengingatkan umatnya akan bahaya. Jadi saya ulangi pak, dajjal ada dua pengertian. Pengertian umum, pengertian khusus. Kalau umum, kata Nabi, akan datang orang-orang yang mengaku Nabi kan dengan dajjal, mereka adalah para dajjal. Artinya, dajjal mempunyai makna umum, jadi setiap orang yang mengklaim, mengerti ilmu goib, dukun, tukang ramal, itu dajjal. Dalam pengertian umum. Ada pun pengertian khusus, seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana jika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bagaimana jika di mall terkadang kencing tidak disediakan air, hanya tisu saja? Kemudian kita lanjut sholat, bagaimana hukumnya? Boleh, tak boleh bolehnya. Seperti di mall atau di bandara. Justru kalau saya pribadi dalam hal-hal tertentu itu tidak enak pakai air, pak. Dalam pos-pos tertentu itu pakai air itu saya dulu pernah waktu kuliah dulu itu naik kereta ekonomi. Atau pernah merasakan naik kereta ekonomi yang zaman dulu ya, bukan yang ditertibkan sekarang ini. Bagaimana sulitnya? Kalau antum pakai air kok sudah barang semua. Jadi apa? Disempurnakan. Kedudukan tisu beda dengan kedudukan tayamum. Kalau tayamum nggak boleh dikerjakan kecuali kalau nggak ada air. Tapi kalau tisu boleh, meskipun ada air. Sama saya gitu. Itu namanya istijmar. Saya ulangi, dalam dunia fikih untuk membersihkan najis yang keluar dari dua pintu kita, itu depan itu belakang, itu ada dua cara. Yang pertama istinja, istinja itu pakai air. Yang kedua pakai istijmar. Istijmar itu bisa pakai batu, bisa pakai tisu, bisa pakai sapu tangan, tapi jangan disaku, disaku lepas. Astagfirullah. Boleh pakai sapu tangan, tapi jangan ditaruh di saku, buang di tempat sampah. Ya, terus boleh pakai kayu yang bisa nyerap, boleh. Orang semua melakukan kok. Boleh, ya. Yang itu tidak harus kalau tidak ada air. Berbeda dengan apa tadi, Pak? Tayamum tidak digunakan selama ada wudu. Yang kata boleh. Beda dengan istinja, tapi ini istijmar. Istinja itu membersihkan kotoran pakai air. Istijmar membersihkan kotoran pakai batu, tisu, kayu, gigi yang bisa cerah. Jadi tidak mengapa bu atau pak, pakai tisu tidak mengapa. Tapi wudunya nggak bisa pakai tisu, tetap harus pakai keran yang ada di musola mau itu. Bolehkah pada saat sujud kita berdoa yang dibaca bacaan ayat Al-Quran disuarakan dalam hati? Atau dalam hati tetap bahasa Indonesia. Dalam hati tetapi bahasa Indonesia. Intinya gini, guys. Rasulullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akrabuma yakunu 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi masalahnya ada larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Misalnya kamu sujud dan kamu baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kamu sujud ketika sujud baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Boleh apa enggak? Haram, enggak boleh. Terus bagaimana Ustaz kalau kita berdoa pakai lafaz yang ada di Al-Quran seperti doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ingin punya anak baik, baik akhlaknya, baik wajahnya, baik fisiknya, baik otaknya, Rabbi habli min lasunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ulama dzat boleh kita berdoa dengan lafaz itu tidak mentilawahnya. Kalau sampai sujud terus sampai doanya sampai seperti baca Quran. Rabbana hab lana min sampai lakukan min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai pakai tahni, pakai tahni, pakai mentilawakan, pakai hukum idhar, ikhfa, ikhlas. Nah itu membaca Quran enggak boleh. Tapi kalau sampai doa saya mau tanya itu doa apa enggak sih? Juga kan doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Ibadur Rahman, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi Isra. Allah menjadikan wa baniya an na'budal fasna. Itu doa, jadi boleh. Tapi baca, jangan ditilawakan. Apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Dalam hati. Kalau dalam hati tidak masalah. Tapi kalau diucapkan dengan lisan, para ulama berselisih pendapat kalau bahasa lisan. Dulu saya termasuk yang mengatakan tidak boleh. Terus aku ditegur sama, bukan ditegur ya, tidak hati-hati. Atau diingatkan sama rekan-rekan di kantor. Terus saya teliti, ternyata boleh. Kalau orangnya itu ajam, orang yang non-Indonesia, non-Arab yang tidak bisa ngomong Arab, maka boleh. Maka bahasa lisan. Saya juga kaget dengan pendapat itu. Tapi iya aja. Tetapi meskipun demikian, Pak, kita ngasih kan tujuannya ngerti loh, Pak. Kita ngasih tujuannya apa sih? Paham. Jadi ya, tetap kalau saya sarankan, anggaplah boleh sekalipun, saya sarankan doa yang sudah kita hafal. Ya, doa misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Mutaqabbalan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi yang doa yang sudah kita hafal saja. Ya, tapi kalau tidak bisa ya boleh. Tapi saya sarankan tetap panjenengan nambah ilmu menghafalkan berdoa. Allahumma wallahu a'lam. Sekarang itu ada hajat dan perlu dan enggak sentuh-sentuhan. Kok dirabu tuh boleh, Pak? Hah? Pegangan. Kalau ada hajat yang bermaslahat, misalnya ini orang tua butuh rumah sakit, tak ada yang terkait kecuali cucunya, apa kecuali tetangganya, dan orangnya jauh-jauh. Kalau seperti itu keadaannya, ya sudah bisa dibeli. Kalau seperti itu keadaannya. Tapi kalau keadaannya lapar, ya jangan harus makan ya. Dan antara dosa dan pahala 50-50. Ya bisa jadi ada yang sama, ada yang lebih tinggi baiknya, ada yang lebih banyak rendahnya, oh, ada. Ya memang gak ada jalan, tapi konsekuensi. Kan kamu pernah mimpi tuh, ketemu orang separuh wajahnya jelek, separuh wajahnya bagus, itu kan mengisyaratkan ke sana, Pak. Meskipun gak ada nas, ada. Wain kawan kawan itu ada. Jadi kalau saling kebaikannya sama kebaikannya, apakah dalilnya ada? Di antaranya dalil itu yang Rasulullah mimpi ketemu dua malaikat diajak kemana-mana, terus ketemu dua orang yang apa? Separuh wajahnya apa? Jelek, separuh wajahnya baik. Kata malaikat ini adalah orang yang sama antara kebaikan dan apa? Kejelekannya, terus disuruh mandi di sungai surga, terus dia keluar bersih semuanya. Ini aja. Apakah masuk neraka? Allah maha mengampuni. Diampuni dosa Allah. Benar. Sudah, ada lagi. Tidak diterangkan, ya. Sehingga dimutlakkan saja. Yang penting orangnya tidak melakukan kesyirikan. Syirik apa dulu? Dalam kitab sendiri baru dirinci. Karena dalam ayatnya dikatakan orang yang tidak melakukan kesyirikan Allah. Makanya kita harus berteman. Jadi insya Allah kita akan bisa ngerti kok. Bagaimana tauhid. Ya, makanya kalau kita mendengar saudara kita yang ngaji, wafat, hendaklah kita berbondong-bondong. Yang sudah ngerti, yang sudah ngaji. Nah, termasuk itu mas, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kata saya kerjakan kudanya sohihi wa kabihi. Baik dosa syirik kecil maupun syirik besar. Karena syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada maksiat yang paling maksiat. Padahal bersumpah dengan selain Allah demi Ka'bah, demi Muhammad SAW. Ini apa dosa apa enggak? Syirik apa enggak? Syirik. Atau mengatakan ini enggak niat syirik tapi lafaznya keliru misalnya. Kalau enggak ada Pak polisi mungkin sudah kemalingan rumah saya. Ini enggak boleh. Ini syirik, ini kecil. Boleh enggak ngomong kayak gitu? Kalau enggak ada Pak polisi rumah itu sudah kemalingan. Tidak boleh. Ini kan sering terjadi di masyarakat kita. Termasuk ada orang mengatakan nanti rumah aku loh ya jangan lupa. Insya Allah kalau Allah menghendaki. Itu enggak boleh tambahi. Kalau sampai nanti rumah aku ya. Ya tergantung Pak sopirnya ada kan enggak itu boleh lah. Bisa enggak boleh ini. Kan sepele kok itu kan. Nah, kalau enggak ngerti enggak ngerti. Jawab insya Allah titik. Jangan dikatakan, ya tergantung ada sumber yang tidak nanti. Menggantungkan kejadian dengan selain Allah. Ciri kecil, lebih kompetit tapi sulit. Lebih besar daripada zina. Ayo, kalau zina ini. Nah katanya Abu bin Mas'ud, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah, tapi aku cinta di dalamnya, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah, meskipun aku jujur di dalamnya. Para pertama kali ini? Ri. Karena yang ini dosa besar, yang ini apa? Sirik. Sirik tetap meskipun kecil di atas, itu di atas dosa besar. Ya, jadi intinya dalam hadis itu mutlak Allahi la syukru billahi ma min muslimin yamutu wa yusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyriku nabi syai'a. Seorang muslim yang wafat disolati jenazahnya 40 orang yang tidak menyebutkan Allah. Mutlak syirik tidak boleh melakukan. Nah itu tidak akan tercapai kecuali si mayit ketika hidup berkenan dengan ahli. Hanya nanti kalau itu harus terus lah. Di sini kan ada kan? Sama-sama jelasin ya. Masih. Harus lanjut. Di sini ada syirik utama. Ada syirik sumpah. Nah, itu harus dipelajari. Jangan sampai kita salah. Ada lagi. Sebenarnya. Sudah ya. Kalau sama gak pesil. Masih juga gak pesil. Kalau sama pesil saya juga pesil. Mudah-mudahan bermanfaat, ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa